Buat adik Irawan Utomo, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, dan bisa berguna buat nusa dan bangsa ya. Amin. Indrawan, masih sakit dek kalau boleh tahu? Iya, selamat mendapatkan bentuk baru ya dek ya. Adik Indrawan, kita dangdutan lagi malam hari ini. Buat teman-teman saudara Nyupalapa yang ada di sini semua nih. Wow. Keren jogetnya ya. Aku sudah tahu. Dot. Karena musiknya. Makasih loh ya. Fia boleh minta sedikit tepuk tangannya gak nih Juana?